Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi hadana al-iman. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Sebelum kita lanjutkan pada matan yang berikutnya, alhamdulillah walaupun secara singkat-singkat kita kemarin sudah sampai pada kalimat arafta hina idzin at-tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul wa aba anil iqrari bihil musyrikun. Dengan demikian Anda mengetahui bahwa tauhid yang didakwahkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam namun ditolak oleh kaum musyrikin, yaitu tauhidul uluhiyah. Sampai pada petikan matan ini, saya ingin kembali mengingatkan tentang kaidah ataupun dasar yang sudah kita ambil sampai pada petikan tersebut sebelum kita melanjutkan pada matan yang selanjutnya. Ya, sampai pada petikan matan tersebut ada beberapa dasar yang sudah kita ambil. Saya sesuaikan dengan artikel yang sudah saya tulis, yaitu ada 12, dan kalau mau ditambahkan satu, yaitu at-tauhid adalah agama seluruh para rasul alaihi salatu wasalam, biar tidak membingungkan, taruh pada nomor ke-13. Nah, sampai pada petikan matan kemarin itu ada beberapa dasar yang sudah kita ambil. Untuk mengingatkan kembali, yang pertama dibuka matan dari awal, baik yang memiliki matan yang berbahasa Arab ataupun terjemahan dari matan. Pada kalimat penulis anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Itu dasar yang pertama dalam artikel, yaitu definisi tauhid. Dan juga mengandung dasar yang kedua karena ada kata bil ibadah. Mengesakan Allah dalam peribadatan, mengesakan Allah subhanahu dalam peribadatan, itu dasar yang kedua, definisi ibadah. Kemudian pada fa'awwaluhum Nuh alaihissalam, satu baris setelahnya, arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fi salihin. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, Allah utus beliau kepada kaumnya ketika mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Itu isyarat pada dasar yang ketiga, bahwa bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh atau gulu adalah sebab kesyirikan. Bahkan kesyirikan pertama kali terjadi disebabkan gulu ini. Kemudian dua ataupun tiga kalimat sudah itu, arsalahullahu ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsira. Allah utus beliau kepada orang-orang yang mereka ini beribadah kepada Allah, berhaji, dan juga demikian bersedekah. Wa yadhkuruna Allah katsira, dan zikrullah, banyak zikrullah. Ini sebetulnya ada dalil-dalil yang perlu untuk disampaikan sehingga benar-benar yakin dengan keyakinan yang kuat bahwasanya mereka beribadah. Ada dalil-dalil sahih, maksudnya tidak dhaif tentang masalah ini, namun karena waktu tidak saya sampaikan. Dan tertulis dalam sebagian kitab syarah atau di antara kitab syarah kasus syubhat ini. Sehingga bisa membuktikan secara ilmiah dan meyakinkan mereka itu beribadah. Ada buktinya dalam dalil. Nah, ini mengisyaratkan kepada kaidah yang ketujuh. Kaidah atau dasar yang ketujuh. Bahwasanya mereka mengenal Allah Azza wa Jalla dan melakukan peribadatan kepadanya. Namun sayangnya mereka mencampurinya dengan kesyirikan terhadap Allah. Kemudian kalimat sudahnya walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Yaqulu nuriduna minhum at-taqarrub ila Allah. Mereka mengatakan kami menginginkan dari mereka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum. Dan kami menginginkan syafaat mereka. Artinya mereka orang-orang musyrikin di samping berdoa beribadah kepada Allah juga ternyata beribadah kepada orang-orang saleh. Nah, ini yang menjadikan mereka tidak berpindah status dari musyrik kepada muslim, tidak mengeluarkan mereka dari status musyrik jadi muslim, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ini isyarat pada kaidah yang ke-11 bahwa mereka meyakini bahwa malaikat, nabi dan wali Allah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah sehingga mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah dan ini adalah kesyirikan. Artinya mereka tidak langsung beribadah kepada Allah Ta'ala saja namun mampir beribadah kepada orang-orang saleh untuk mendoakan kepada Allah Ta'ala agar mereka orang-orang saleh mendoakan mereka, mendoakan orang-orang musyrikin, menyampaikan hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka tidaklah menyembah malaikat, nabi dan wali Allah kecuali untuk tujuan minta syafaat kepada mereka dan mendekatkan diri kepada Allah atau dinamakan dengan taqarrub. Ini adalah kesyirikan juga. Kemudian beberapa baris setelah itu fahaula il musyrikuna yashhaduna anna Allah wal khaliq wahdah la syarika lah wa annahu la yarzuqu illa hu. Faktanya kaum musyrikin pun mempersaksikan bahwasanya Allah lah satu-satunya sang pencipta, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa dialah dan bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia dan seterusnya dari perkara-perkara rububiyah sampai panjang ini sampai ayat-ayat setelah itu. Surat Yunus ayat 31, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Nah, ini itu tentang mengisyaratkan tentang kaidah yang ke-6. Dasar yang ke-6, mereka mengimani tauhidur rububiyah. Namun hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi mereka mengimani tauhidur rububiyah. Namun hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kemudian berikutnya sampai pada akhir dari petikan matan yang kita telah pelajari kemarin. Pada petikan matan yang telah kita pelajari kemarin, yaitu arafta hina idzin at-tauhid alladzi da'at ilaihi rusul wa aba 'anil iqrar bihil musyrikun. Kalimat wa aba 'anil iqrar bihil musyrikun, kalimat bahwasanya kaum musyrikin menentang, menolak tauhid yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wasalam. Kalimat ini dan kalimat nantinya akan kita dapatkan bahwasanya kaum musyrikin ketika diperintahkan untuk ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan yang disebutkan dalam Al-Qur'an aja'al alihata ilaha wahida, berarti mereka menolak la ilaha illallah, menolak tauhidul uluhiyah. Maka ini isyarat kepada dasar yang ke-9 dalam artikel yang saya tulis. Mereka menolak tauhidul uluhiyah dan mengingkari kalimat tauhid. Baik, itu beberapa dasar yang sudah kita ambil. Namun memang sengaja tidak saya urutkan sesuai dengan urutan kalimat-kalimat dalam matan. Mengapa? Karena saya melihat lebih mudah dikelompokkan bahwa ke-12 atau ke-13 dari dasar tersebut, dasar-dasar tersebut sebagai bekal untuk membantah syubhat pada bab besar isi setelah bab besar muqaddimah ini. Itu secara umum ke-13 atau ke-12 dasar tadi bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok dasar-dasar yang terkait dengan ciri-ciri kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dasar nomor 6 sampai nomor 11. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok dasar-dasar yang non terkait dengan non apa? Ciri khas kaum musyrikin. Setidaknya maksudnya tidak khusus membahas ciri khas kaum musyrikin, tapi lebih kepada penekanannya kepada umum. Sehingga dari itulah saya urutannya tidak saya urut sesuai dengan kalimat per kalimat matan ini. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tibalah saatnya kita menjelaskan tentang kata syirik. Ketika Syekh mengatakan arafta hina idzin at-tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'anil iqrar bihil musyrikun. Kata al-musyrikun pada petikan terakhir yang kita ambil kemarin itu adalah pelaku, para pelaku syirik. Asyirku itu perbuatan ataupun ucapannya, sementara al-musyrik atau al-musyrikun itu pelakunya. Berarti ada kata kunci syirik yang butuh dijelaskan, yang butuh dijelaskan. Insyaallah masalah ini adalah masalah yang mungkin sudah sering berulang bagi Anda, sehingga saya menjelaskan secara sekilas saja bahwa syirik itu secara bahasa diantara maknanya adalah menunjukkan keikutsertaan. Jadi lawan dari sendirian. Adapun secara istilah, perhatikan kalimat definisi dari ulama, begitu telitinya para ulama mendefinisikan syirik. Musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Musawatu, dengan definisi ini kita bisa mengetahui, oh ternyata perbuatan itu syirik, oh itu bukan. Musawatu, menyamakan, ghairillah, selain Allah, billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Mengapa tidak dibalik kalimatnya? Musawatu billahi, saya ulangi, musawatullahi bighairillah. Kok kalimatnya dipilih oleh ulama musawatu ghairillahi billah? Ada rahasianya di sini. Mengapa yang didahulukan setelah kata menyamakan itu selain Allah, bukan yang didahulukan kata Allah? Menyamakan selain Allah dengan Allah, dan bukan kalimatnya menyamakan Allah dengan selain Allah. Rahasianya, kalimat yang dipilih oleh ulama ini dakik, teliti sekali, bahwa kalau menyamakan selain Allah dengan Allah, artinya yang tadinya di bawah dinaikkan derajatnya sejajar dengan Allah. Inilah inti kesyirikan, menyamakan. Ada keikutsertaan, kesamaan. Dan ini cocok dengan kalimat sesudahnya, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Cocok. Karena darinya yang tadinya di bawah kemudian dinaikkan dalam perkara yang itu menjadi kekhususan Allah. Lain halnya kalau kata Allah didahulukan. Menyamakan Allah dengan selain Allah berarti direndahkan Allah. Na'udzubillah. Tidak, setidaknya dikatakan kurang pas dengan kalimat yang sesudahnya, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang menjadi khususan Allah. Jadi tidak mudah membuat definisi. Nah, apakah yang dimaksud dengan perkara yang menjadi khususan Allah? Sudah ma'ruf, yaitu rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma'ullah wa sifatuhu. Tiga itu. Dasar ini diambil diantaranya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang syirik, engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal Dia menciptakanmu. Begitu. Nah, yang ingin saya jelaskan bahwa terkait dengan pembahasan kasus syubhat ini fokusnya kepada syirik besar. Lain halnya dengan kitab tauhid, banyak diperinci pula syirik kecil. Kalau fokus pembahasan utamanya kasus syubhat adalah syirik besar, maka saya ingin kenalkan, beritahukan tentang syirik besar. Bahwa syirik besar itu ulama ketika membaginya macam-macam tinjauannya. Jangan Anda bingung ketika saya sampaikan syirik besar itu ada tiga. Yang lain mengatakan, oh tidak. Saya ulangi, yang lain mengatakan syirik besar tidak tiga, tapi sekian jumlahnya, menyebutkan angka yang bukan tiga. Jangan bingung yang seperti itu. Kalau Anda dapatkan dalam beberapa kitab ulama, masing-masing sesuai dengan tinjauannya masing-masing. Nah, kali ini yang ingin saya sampaikan tinjauannya adalah tinjauan kekhususan Allah. Syirik ditinjau dari tinjauan pelanggaran terhadap pengesaan Allah dalam kekhususannya, dalam perkara-perkara menjadi kekhususannya. Berarti syirik ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wa sifat. Dalam ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Perlu diketahui, syirik dalam ar-rububiyah ini masih terbagi lagi menjadi tiga, sebagaimana dua macam syirik yang lainnya juga masing-masing terbagi menjadi tiga lagi. Saya sampaikan ini agar lebih kenal, oh ternyata syirik itu cakupannya luas. Apa masing-masingnya itu? I'tiqadiyah, amaliyah, dan qauliyah. Jadi masing-masing syirik, ar-rububiyah, syirik dalam ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, masing-masingnya dibagi lagi menjadi tiga lagi, yaitu i'tiqadiyah, amaliyah, dan qauliyah. Terkait dengan hati, terkait dengan perbuatan, terkait dengan ucapan. Mungkin kalau kita ditanya, coba sebutkan syirik dalam rububiyah yang terkait dengan keyakinan atau ucapan atau perbuatan, kita mungkin akan berhenti sejenak untuk berpikir, bahkan di antara jawabannya mungkin akan kesulitan kita sampaikan. Oleh karena itu, sebagian kita barangkali seperti itu. Oleh karena itu saya ingin tunjukkan di sini secara sekilas bahwa syirik dalam rububiyah yang terkait dengan keyakinan al-i'tiqadiyah atau terkait dengan hati, seperti meyakini bahwa ada yang mampu menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta selain Allah. Cukup dengan keyakinan seperti ini sudah masuk dalam syirik akbar. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia haji. Sebagaimana orang-orang yang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mereka melakukan sebagian peribadatan walaupun kesyirikannya secara umum bukan masalah ini. Tetapi maksud saya tidak menutup kemungkinan orang yang rajin ibadah kok terjatuh dalam syirik akbar. Kalau sudah syirik akbar berarti keluar dari agama Islam. Itu tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu, ketika Anda memperhatikan surat Az-Zumar ayat 65, kalian akan menjadi paham bahwasanya jangankan orang-orang biasa, ada kemungkinan di antara orang-orang biasa melakukan kesyirikan sementara mereka rajin beribadah. Jangankan seperti itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, ini diandaikan, namanya pengandaian itu secara asalnya enggak mesti terjadi. Dan pengandaian yang ada dalam surat Az-Zumar ayat 65 ini sudah pasti tidak terjadi. Karena terkait dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kamu mempersekutukan Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ibadahnya paling sempurna. Nah, ini saja jika seandainya melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Niscaya akan benar-benar hapuslah amalmu. Jadi enggak ada faedahnya seseorang yang rajin ibadah banyak sementara enggak perhatian masalah fikih hati yang paling mendasar ini, yaitu at-tauhid. Jahil masalah at-tauhid sehingga dia kemudian melakukan kesyirikan. Walaupun jidatnya hitam, walaupun bibirnya selalu basah membaca Al-Qur'an, enggak ada faedahnya. Karena Allah taala berfirman, la yahbatanna 'amaluk. Niscaya akan benar-benar hapuslah amalmu. Itu seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, dan beliau mustahil melakukan kesyirikan dan tidak melakukan kesyirikan memang kenyataannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kemudian syirik amaliyah yang terkait dengan syirik dalam rububiyah, misalnya memakai jimat dengan keyakinan jimat itulah yang melindungi dan menyelamatkan dari mara bahaya, persis sebagaimana Allah menyelamatkan diri dia dari diri orang tersebut dari mara bahaya. Memakai jimat itu ada yang sampai syirik akbar, ada yang enggak sampai syirik akbar. Maka saya beri contoh yang sampai syirik akbar, meyakini jimatnya itulah yang menyelamatkan dia. Kalau yang syirik kecil tidak sampai meyakini begitu. Ini jimat ini hanya sebagai sebab saja. Allah lah yang menyelamatkan saya. Cuman agar bisa selamat seperti ini pakai jimat itu. Begitu. Kalau yang sampai syirik akbar, jimat inilah yang menyelamatkan saya. Jimat ini, ya, keramat, bertuah, dan seterusnya. Kalau tidak disajeni ngualati, ya, menimpakan mudarat sebagaimana Allah menimpakan mudarat, membahayakan sebagaimana Allah bisa Allah menimpakan bahaya, dan seterusnya. Adapun qauliyah seperti ucapan bahwa Allah menyatu dengan makhluk dan Allah adalah makhluk itu sendiri karena diyakini sudah terintegrasi dengan makhluk. Atau ucapan pengingkaran terhadap keberadaan sang pencipta oleh orang-orang ateis. Ini syirik dalam rububiyah yang jenis qauliyah. Adapun syirik uluhiyah yang jenis i'tiqadiyah. Saya ulangi, syirik dalam uluhiyah maksud saya demikian. Yang terkait dengan i'tiqadiyah adalah meyakini adanya makhluk yang berhak ditaati dengan ketaatan mutlak sampai pun dalam masalah menghalalkan yang haram. Hidup matiku untuk disebutkan pemimpinnya, disebutkan rajanya, disebutkan pemuka masyarakatnya. Kami siap melaksanakan perintah apapun juga, hidup matiku untukmu. Ketika dia meyakini bahwasanya walaupun sampai menghalalkan yang haram, maka tetap wajib ditaati. Nah, meyakini ada orang yang berhak ditaati dengan ketaatan mutlak seperti ini, sampai pun dalam masalah menghalalkan yang haram, ini syirik dalam uluhiyah dan besar. Syirik besar maksudnya yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, dan juga demikian contohnya misalnya mencintai makhluk sebagaimana kecintaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, amaliyah, contohnya sujud kepada selain Allah. Banyak ini, mudah ini. Menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah. Adapun qauliyah, berdoa kepada selain Allah. Ini semua sudah saya tulis dalam artikel ya, menunggu antrian posting barangkali. Saya sudah mengirimkan ke admin belasan artikel, menunggu apa? Antrian posting. Baik. Adapun qauliyah seperti berdoa kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Kalau syirik dalam al-asma wa sifat mencakup tiga bentuk. Juga i'tiqadiyah seperti meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib sebagaimana Allah mengetahuinya. Adapun amaliyah seperti menyombongkan diri dengan sifat agung sebagaimana keagungan Allah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, syirik dalam masalah al-asma wa sifat jenis amaliyah ini. Yaitu menyombongkan diri dengan sifat agung sebagaimana keagungan Allah. Qauliyah ucapan adalah bernama dengan nama-nama khusus bagi Allah. Bernama dengan nama Allah, bernama dengan nama Ar-Rahman. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun syirik kecil sudah saya definisikan di sana, tinggal kalian lihat dan tidak menjadi fokus utama pembahasan dalam kasyufat, maka tidak saya sampaikan. Saya lanjutkan dengan penjelasan apa toh bedanya syirik dan kufur, musyrik dan kafir, atau bahkan saya tambahkan dengan munafik. Apa bedanya syirik, kufur, dan nifak? Apa bedanya musyrik, kafir, dan munafik? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menjelaskan makna dari istilah syirik, kufur, dan nifak. Kufur atau kekafiran, nifak atau kemunafikan. pelakunya dikatakan musyrik, kafir dan munafik. Kalau syirik musyrik, kalau kufur kafir, kalau nifak munafik. Dan masing-masing istilah tadi terbagi lagi menjadi dua. Ada yang akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang asgar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur ada yang asgar, nifak ada yang asgar, kemudian syirik ada yang asgar, enggak sampai melakukan pelakunya dari Islam. Yang kita bahas adalah yang akbar. Akbar. Kalau akbar ini, kalau pelakunya belum bertobat kemudian mati, maka apa? Kekal selamanya di neraka. Maka ngeri ini. Ibadahnya yang banyak seumur hidupnya tadi, kalau dia belum bertobat dari kesyirikannya yang pernah dilakukan semenjak dia balik, waktu SMA suka main jimat, pakai bela diri ini dan itu, yang pakai ritual ini dan itu, yang ternyata setelah diceritakan bentuk ritualnya terjatuh pada vonis apa? Syirik besar. Dia belum bertobat. Tidak bertobat sampai mati. Nah, ini ngeri ini. Ngeri. Kan tidak tahu saat nanti ada pembahasannya apakah setiap kata tidak tahu menjadi udzur? Kalaulah kata tidak setiap kata tidak tahu menjadi udzur, itu orang mungkin berpikir lebih baik gak usah ngaji sama sekali. Gak sholat, gak zakat, gak puasa, gak haji, bebas maksiat, bebas syirik, tapi dimaafkan. Udzur gak tahu kok. Kalaulah seandainya kata tidak tahu itu semua keadaannya udzur. Oleh karena itu ulama memilah tidak tahu yang bagaimana dulu. Tidak tahu yang bagaimana dulu. Maka dari itu pentingnya belajar tauhid begitu untuk introspeksi diri kita. Perkara-perkara yang sudah lalu itu harus ditobati, dan syarat tobat 6 yang kemarin sudah saya sebutkan, di antaranya menyesal. Untuk bisa menyesal kita mengingat aib-aib kita. Itu yang bermanfaat, bukan mengingat aib tetangga, membicarakannya, ngerumpi, menggibah. Dulu apa saja yang saya lakukan ketika SMA, ketika SMP, ketika pokoknya sudah ketika mulai balik. Apa yang saya lakukan? Terkait dengan yang paling utama, perkara yang menjadi bisa perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik besar, kufur akbar, nifak akbar. Maka sungguhnya Syekh Muhammad At-Tamimi ini hendak mengajarkan kepada kita suatu yang paling termahal dalam kehidupan kita. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Baik, perbedaan antara syirik, kufur, dan nifak. Saya dahului dengan hubungan antara syirik akbar dan kufur akbar. Saya fokus kepada yang akbar. Ulama telah menjelaskan lafaz syirik dan kufur. Jadi hubungan syirik akbar dan kufur akbar ya. Itu bahwa ulama telah menjelaskan dua kata ini, syirik dan kufur yang akbar, yang sama-sama akbarnya ini, berlaku ungkapan idastama iftaroko. Wa idaftaraqa ijtama'a. Ini kalimat yang bisa diterapkan pada banyak masalah. Banyak masalah. Bukan hanya dua kata ini saja. Dalam disiplin ilmu syariat, kalimat ini bisa diterapkan pada banyak kata, banyak pembahasan. Jika dua lafaz tersebut disebutkan secara bersamaan dalam Al-Qur'an misalnya, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Idza istama'a, kalau dua lafaz itu berkumpul disebutkan bersama-sama dalam satu ayat misalnya, iftaraqa, membawa makna sendiri-sendiri. Beda antara makna kata ini dengan kata itu. Beda antara makna syirik dan kufur. Kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat misalnya. Wa idza iftaraqa istama'a, namun jika disebutkan secara terpisah ini di ayat yang lain, ini di ayat yang satunya. Maka istama'a, maknanya sama. Maknanya sama. Kufur ya maknanya syirik, syirik ya maknanya kufur. Seperti itu. Ini dihafal kalimat ini. Karena berlaku pada banyak masalah. Pada banyak masalah. Nah, contoh kalau disebutkan bersamaan namun berpisah, itu seperti dalam surat, kalau bersamaan kemudian berpisah, seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat 1. Adapun kalau disebutkan terpisah sehingga maknanya sama, itu seperti surat Al-Kahfi ayat 37 dan surat Al-Kahfi ayat 38. Oleh karena itu pantas kalau Imam Nawawi, pantas kalau An-Nawawi rahimahullah mengatakan artinya, teksnya silakan lihat di artikel untuk menyingkat waktu. Syirik dan kufur terkadang disebutkan dengan makna sama, yaitu tidak adanya iman kepada Allah atau alias kafir. Pokoknya menghancurkan dasar keimanan, pokok keimanan, sehingga tidak memiliki keimanan sama sekali, maka ini apa? Dikatakan syirik ataupun kufur. Terkadang syirik dan kufur itu maknanya sama itu. Pokoknya hancur dasar keimanan. Kok dasar maksudnya apa, Ustaz? Iman itu terbagi menjadi tiga. Ada asal dasar, ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang sunnah. Ini sebetulnya tempatnya di kitab Tauhid penjelasannya. Ketika menjelaskan man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Orang yang merealisasikan tauhid, artinya yang tauhidnya sempurna, itu sampai pada kamalul mustahab ini. Maksimalnya, minimalnya kamalul wajib. Tentu asal harus ada, pokok harus ada. Apa beda ketiganya itu? Kalau hilang asal, pokok, kafir. Dikatakan tidak beriman. Kalau ada sesuatu yang merusak asal, maka kafir, tidak beriman. Tapi kalau ada sesuatu yang merusak kamal wajib, dia dikatakan berdosa karena kesempurnaan. Tapi kesempurnaan yang wajib ada pada diri seorang muslim. Tapi kalau ada seseorang melakukan perbuatan ataupun ucapan yang merusak kamal yang mustahab, atau yang meniadakan maksudnya kamal yang mustahab, maka tidak sampai berdosa, cuman terluput darinya keutamaan yang besar. Karena hanya mustahab saja, bukan hanya sebetulnya, ya sunnah, tidak sampai wajib. Begitu. Memahami ini penting agar tidak menjadi teroris yang suka mengkafirkan orang walaupun sebatas melakukan dosa besar. Yang kan kalau dosa besar merusaknya kamal wajib, enggak sampai kamal aslul iman, yang dasar keimanan. Nah, syirik dan kufur ini terkadang disebutkan dengan makna sama, yaitu ketika merusak aslul iman tadi. Tidak ada keimanan kepada Allah alias kafir. Kemudian lanjut An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun terkadang dibedakan antara makna keduanya, dibedakan antara makna syirik dan kufur tadi. Nah, saya akan sampaikan apa perbedaannya. Kalau musyrik, yaitu orang yang memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat kepada selain Allah. Tadi yang barusan disampaikan tadi, syirik dalam rububiyah, i'tiqadiyah, qauliyah, amaliyah, dan seterusnya. Itu namanya musyrik, memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Termasuk memalingkan peribadatan kepada selain Allah, artinya mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah. Adapun kafir adalah orang yang terdapat pada dirinya sesuatu yang membatalkan keimanan. Loh, syirik akbar, musyrik tadi batal enggak keimanannya? Jawabannya batal, karena syirik akbar membatalkan keimanan. Rusak enggak asal imannya? Jawabannya apa? Rusak enggak pokok keimanannya? Jawabannya apa? Dengan syirik akbar? Rusak. Lalu apa perbedaannya dengan kafir? Kafir dikatakan orang yang terdapat pada dirinya sesuatu yang membatalkan keimanan, membatalkan aslul iman, merusak aslul iman. Jawabannya, bedanya adalah ditinjau dari sisi kafir lebih luas anggota himpunannya daripada lingkaran anggota himpunan apa? Musyrik. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap orang musyrik itu pastilah kafir, namun tidak setiap orang kafir itu musyrik. Kalau Anda bayangkan dua lingkaran, satunya besar, kemudian dalamnya adalah satu lingkaran kecil, kemudian lingkaran kecil diasir, kayak pelajaran SD dulu. Nah, kan ada ruangan yang tidak terasir. Nah, inilah anggota himpunan kafir yang tidak tercakup oleh musyrik. Setiap musyrik itu pasti kafir karena membatalkan asul iman, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Artinya kafir itu bisa dengan syirik, bisa tidak dengan syirik. Mencela Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginjak mushaf Al-Qur'an. Itu tidak terkait dengan syirik. Mencela maksudnya menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari kewajiban sholat lima waktu, itu termasuk kekafiran. Itu bukan terkait dengan syirik. Walaupun ketika dia mencela apa namanya apa, Allah sama-sama membatalkan apa? Aslul iman. Kemudian munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ingat, saya sedang menjelaskan semuanya, saya dalam konteks menjelaskan yang akbar semua. Munafik dengan nifak akbar. Menyembunyikan keislaman, saya ulangi, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itu namanya munafik. Ini juga mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dulunya muslim kemudian terus berubah jadi munafik. Sehingga setiap orang munafik itu pastilah kafir. Karena hakikatnya dia gak mau jadi orang muslim. Namun tidak setiap orang kafir itu munafik. Artinya ada orang kafir yang terang-terangan. Namun ada orang yang kafir yang dia sembunyikan dalam hatinya. Gak mau bayar jizyah kalau dalam pemerintahan kaum muslimin. Kemudian gak mau diperangi, takut mati, kemudian apa, pura-pura muslim. Baik. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tentang penjelasan syirik, singkat-singkat saja, atau saya akhirkan nanti ketika membahas innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita lanjutkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada matan yang selanjutnya. Al-fasl tsalits, pasal yang ketiga, bayan anna tauhidal ibadah. Penjelasan bahwa tauhidul ibadah huwa makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Wa annal kufara, dan bahwa orang-orang kafir fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu a'rafa bi maknaha. Dahulu mereka lebih mengetahui makna dari la ilaha illallah. Min ba'di dari sebagian man yadda'il Islam, orang yang mengaku muslim. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu ini lebih mengetahui dari sebagian orang-orang sekarang yang mengaku dirinya muslim tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya mereka ketika ditawari mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak mau. Karena tahu, saking taunya maka enggak mau begitu. Ini rugi sekali mereka itu ngajinya tentang kalimat tauhid baik pemahamannya, namun mereka tidak mau masuk dalam agama Islam sehingga ngajinya tidak berarti apa-apa. Kalau bisa dikatakan ngaji, artinya mereka tahu, mempelajari dan belajar tentang apa makna la ilaha illallah. Baik. Qala al-muallif rahimallahu taala wa hadha at-tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid inilah, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, huwa makna qaulika, yaitu makna ucapanmu. Dan tauhid ini adalah makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Artinya tauhidul ibadah itulah makna la ilaha illallah. Mengapa demikian? Fa karena innal ilah indahum, karena sesungguhnya al ilah menurut mereka kaum musyrikin, huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur, dialah yang dituju kan kepada ilah tersebut perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini itu maksudnya apa? Perkara-perkara ini maksudnya adalah yaitu kaum musyrikin, yang dilakukan oleh kaum musyrikin, talabu syafa'ah kepada para ilah tadi, para sesembahan tadi, yaitu para aulia dan salihin, wali-wali dan orang-orang saleh, kemudian berdoa kepada mereka, istighosah kepada mereka. Ya, inilah maksudnya hadhil umur, perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara ibadah, talabu syafa'ah, kemudian apa namanya, menyembelih hewan kurban, kemudian istighatha, itu ditujukan kepada al-ilah mereka, al-ilah mereka, ilah-ilah mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Sawa'un kana malakan, sama saja apakah sesembahan mereka itu malaikat, au nabiyan, atau nabi, au waliyan, atau wali, au syajarah, atau pohon, au qabran, atau kuburan, au jinnian, atau jin. Nah, ternyata sesembahan mereka itu banyak. Ternyata tidak benar kalau ada ayat tentang perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan, larangan dari melakukan syirik maksudnya, kemudian dikatakan oleh sebagian orang musyrikin, oh itu ayat-ayat itu kan untuk anu, ayat itu dan ayat yang semana itu kan untuk para penyembah patung. Oh tidak, yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesembahannya banyak, tidak hanya patung. Ada malaikat, ada nabi, ada wali, ada pohon, ada kuburan, ada jin. Dan ini nanti terkait dengan apa pembahasan yang sesudahnya nantinya. Maka akan saya sampaikan dalilnya, tapi nanti ketika sampai saatnya. Ini petikan matan, inilah isyarat dasar yang ke-10 yang saya tulis di artikel. Dasar yang ke-10. Apa dasar yang ke-10 yang saya tulis di situ? Yaitu apa, sesembahan mereka beraneka ragam dan bukan hanya patung. Pegang erat-erat ini agar bisa membantah mereka. Sampaikan dalilnya, ini loh bukti bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu itu sesembahannya bukan hanya patung saja. Tapi tetap saja mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak mau masuk agama Islam. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman kalian? Itu kita gitukan. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lam yuridu, mereka tidak menginginkan, tidak menghendaki, annal ilah, bahwa al ilah huwal khaliq, ar-razik, al-mudabbir. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman namanya al-ilah itu, sesembahan itu adalah sang pencipta, sang beri rezeki, sang pengatur saja. Iya itu iya. Tapi intinya yang mereka jadikan perkara perselisihan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka protes terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilah sebagai sang pencipta, sang pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki. Bukan itu. Tapi ilah sebagai sesembahan. Jadi al-ilah mereka fahami tidak hanya sebatas menciptakan, beri rezeki, tetapi benar-benar layak untuk disembah. Orang-orang soleh itu mereka yakini oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu itu layak memang benar-benar disembah, itu ilah. Itu ilah. Fa'innahum ya'lamuna. Kenapa mereka enggak memahami ilah sebatas al-khaliq, ar-razik, al-mudabbir? Karena sesungguhnya mereka ya'lamun, mengetahui, anna dzalika lillah, bahwa semua itu mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta itu kekhususan Allah. Mereka enggak menyekutukan dalam masalah itu, enggak syirik dalam masalah rububiyah. Menciptakan, memberikan rezeki itu kan perbuatan-perbuatan Allah. Berarti terkait dengan ar-rububiyah, mereka enggak protes. Enggak bikin gara-gara dalam masalah itu. Enggak menjadikan itu sebagai perkara yang inti perselisihan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Yang mereka protes ketika harus menyembah Allah saja, ketika harus sesembahannya satu saja, itu yang mereka protes. Sehingga mereka mengatakan aja'alal ilaha ilaha wahida. Apakah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu saja? Nah itu, sembahan-sembahan yang banyak ini satu saja. Saya gampangannya mereka mengatakan, kami disuruh meninggalkan orang-orang soleh, wali-wali itu, malaikat itu, nabi itu, berdoa, ritualitas berdoa kepada kuburan-kuburan itu, suruh meninggalkan itu. Wah, enggak mau. Nah itu. Kama qaddamtu laka, sebagaimana sudah saya jelaskan kepadamu, wahai para pembaca, di awal-awal kemarin, bahasanya kaum musyrikin sudah terbukti dari beberapa ayat apa, mereka mengakui tauhidur rububiyah, mereka mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'ni al musyrikun fi zamanina bil lafdhi as-sayyid. Sesungguhnya semata-mata hanyalah yang mereka maksud dengan ilah adalah apa yang dimaksud oleh kaum musyrikin di zaman kita ini, kata Syekh penulis, dan juga kata saya pada kesempatan kali ini, dengan lafaz as-sayyid kalau bahasa kita wali. Dan as-sayyid ini kalau di negeri-negeri Arab masih digunakan oleh orang-orang musyrikin, Sayyid Badawi, Sayyid ini, Sayyid itu, seperti itu masih digunakan. Kalau Sayyid Badawi itu di Mesir sepertinya masih menggunakan itu. Ada kisah yang disampaikan Syaikhul Syekh, menarik untuk disimak, untuk apa, pereda sepaneng, pereda apa, pereda supaya tidak apa, konsentrasinya terlalu berat. Suatu saat ada orang yang naik taksi, ahlu tauhid yang faham tentang tauhid, naik taksi, kemudian berhentilah di lampu merah kalau tidak salah ingat. Kemudian ada pengemis. Nah, pengemis ini supaya dikasih uang bersumpah dengan nama Syekh Badawi. Wah. Kemudian ahlu tauhid ini justru enggak ngasih gara-gara dia bersumpah yang dengan sumpah syirik tadi. Tidak wallahi, tidak tallahi, tapi demi Syekh Badawi. Kemudian sopirnya tadi, kalau dalam bahasa orang Jawa, setelah melanjutkan perjalanannya ketakutan. Kalau dalam bahasa Jawa kita itu bagaimana? Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi, sepanjang perjalanan mengucapkan itu. Karena takut kualat. Takut nanti tertimpa musibah, kecelakaan dan seterusnya. Sebagaimana Allah menimpakan musibah tanpa sebab yang jelas, tahu-tahu ini mati, tahu-tahu terserah Allah. Bayi baru lahir bisa langsung mati, atau bisa langsung terjatuh dari tempat yang tinggi, atau terus kemudian mati, terserah Allah. Nah ini takut ketakutan yang seperti ini, kemudian ditanya oleh penumpang yang ahlu tauhid tadi, kenapa kamu kok seperti itu? Karena khawatir Syekh Badawi marah, karena kamu tidak memberi uang kepada pengemis tadi. Terus melakukan perjalanan sampai tujuan, akhirnya selamat, gak ada apa-apa. Kemudian ditegur oleh ahlu tauhid tadi, loh kok selamat? Kemudian apa alasannya? Syekh Badawi itu orangnya dermawan, orangnya suka kasih sayang, orang seperti itu. Artinya dia apa namanya, tidak mudah pemarah, tidak mudah menimpakan musibah, tidak mudah seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, kalau di bahasa kita as-sayyid ini adalah wali. Jadi istilah wali yang banyak berkembang di sebagian masyarakat kita itu di zaman sekarang, maksudnya ini hakikatnya ilah. Mengapa demikian? Karena dipersembahkan kepadanya, nih kalimat yang atas tadi, yuksadu li ajli hadil umur, dipersembahkan kepada ilah-ilah, kepada wali-wali tadi, sayyid-sayyid tadi, hadil umur, yaitu ibadah-ibadah tadi, meminta syafaat, istighotha, mau dinamakan istighotha kubro, di wali, kuburan wali ini dan itu, mau istighotha ini dan itu, pokoknya lihat intinya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Kalau kalimat pertamanya, kalau kalimatnya adalah ada ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya wali ini dan itu, ya wali itu dan ini, aghithni, angkat musibah dari kami, atau kami sedang mau ujian, atau kami sedang mau apa namanya pilkada pejabat misalnya, atau kami lagi bangkrut, atau kami lagi, ya berdoa itu. Maka itu apa? Kesyirikan akbar. Dan hakikatnya dia telah menjadikan sayyid atau wali tadi sebagai ilah sembahan. Yad'u fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwah, datang kepada mereka, mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafziha, dan makna dari kata kalimat tauhid ini adalah maknanya yang dikehendaki itu, maknanya intinya bukan hanya sekedar lafadznya. Lafadznya juga diucapkan, tapi maknanya juga. Bukan sebatas kemudian mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, namun ternyata dia berdoanya kepada kuburan. Tidak, la mujarrad lafdhiha. Bukan sekedar lafadznya. Wal kuffarul juhalu, dan orang-orang kafir, orang-orang jahil. Jadi orang-orang kafir kok disifati jahil? Bukan menafikan, bukan meniadakan orang kafir ada yang cerdas, ada yang berilmu. Tetapi maknanya adalah orang jahil, orang-orang kafir yang jahil saja, yang tidak cerdas saja, yang awam saja, yang tidak banyak berilmu saja, yang bodoh saja, ya'lamuna, mereka itu mengetahui, anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah wa ifradullah ta'ala, maksud dari kalimat tauhid ini adalah, yang dimaksud dengan kalimat tauhid ini, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tauhid ini adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Ifradullah, mengesakan Allah taala dalam peribadatan. Itu orang-orang kafir zaman dahulu yang diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awam tahu makna kalimat tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahasanya maknanya harus mengesakan Allah taala bita'aluk, dengan selalu tergantung hatinya kepada Allah dalam mengharap, harapan yang ibadah, dalam cinta, cinta yang ibadah, dalam rasa takut, takut yang ibadah, dan seterusnya. Itu senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala saja. Ifradullah. Itu tahu orang-orang awam dahulu itu. Wal kufr. Dan mengingkari bima yu'badu min dunihi wal bara'ah minhu. Mengingkari sesembahan selain Allah. Sesembahan yang disembah selain Allah. Wal bara'ah minhu. Dan benci, berlepas diri dari sembahan selain Allah. Itu orang-orang musyrikin yang awam zaman dahulu tahu makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak manusia untuk bertauhid, untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid itu, tahu bahwasanya maknanya adalah la ilaha illallah, harus mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala saja, tidak boleh kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat, tidak boleh. Itu tahu mereka. Fa innahu, mengapa kok disimpulkan tahu oleh penulis? Karena fa sababiyah. Karena innahu lamma qala lahum. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada mereka qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, qalu. Mereka menjawab, aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak itu harus satu saja, yaitu Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini benar-benar perkara yang mengherankan. Jadi benar-benar menolak di atas dasar ilmu, tahu dirinya itu tentang apa? La ilaha illallah. Nah, faida arafta anna juhalal kuffar. Maka jika Anda telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang awam saja ya'rifu nadzalik, mengetahui hal itu, fal ajabu, maka sungguh mengherankan. Mimman yad'il Islam. Terhadap orang yang mengaku muslim wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah. Dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ma'arafahu, padahal kalimat itu diketahui oleh juhalul kufar. Orang-orang kafir yang awam, bukan intelek. Dari kalangan orang-orang kafir. Itu saja tahu. Bal bahkan yadhunnu anna dhalika. Ada yang sampai menyangka bahwa hal itu huwa talafud, maksud dari kalimat tauhid tadi adalah apa? At-talafud bihurufiha, hanya sekedar berzikir mengucapkan la ilaha illallah saja. Min ghairi i'tiqadil qalb, tanpa keyakinan hati li syai'in minal ma'ani, dari suatu apapun dari makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Dikirnya la ilaha illallah kok dekat kuburan tabarruk, ngalap berkah ke kuburan. Dikirnya pakai la ilaha illallah. Lah, enggak nyambung. Saking enggak tahunya, karena demikian tidak tahunya tentang makna la ilaha illallah. Sambil zikir la ilaha illallah kemudian ngalap berkah yang syirik di kuburan. Enggak nyambung yang seperti ini. Orang-orang awam kafir zaman dahulu saja faham. Wal hadik minhum, dan orang intelek di kalangan kaum musyrikin zaman sekarang, maksudnya zamannya syekh itu, yadunnu anna ma'nahu, sampai ada yang menyangka bahwasanya maknanya la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa la yudabbirul amra illallah, dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Ini kan tauhid apa yang namanya? Tauhid rububiyah. Jadi orang intelek di kalangan musyrikin zamannya syekh penulis ini, sampai ada yang meyakini makna la ilaha illallah itu sebatas tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, Mananya apa kalau seorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dalam artian dia meyakini satu-satunya pencipta adalah Allah, walaupun dia sujud kepada selain Allah, walaupun dia menyembelih mengalirkan darah untuk selain Allah, padahal menyembelih itu ibadah, menyembelih hewan kurban, walaupun dia meminta syafaat kepada selain Allah, ya tetap dia muslim, karena la ilaha illallah ditafsirkan sebatas tauhidur rububiyah. Maka fala khaira fi rajulin juhal kufar. Maka tidak ada kebaikan pada seorang yang orang-orang kafir zaman dahulu yang awam saja, a'lam minhu, lebih berilmu dari dia. Bimakna la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah. Walaupun ngaku muslim, tapi sungguhnya tidak ada kebaikan pada diri orang yang aku muslim tadi. Kalau orang awam dari orang kafir zaman dahulu lebih pintar tentang mana la ilaha illallah daripada dia. Jadi ini dengan mengambil pelajaran yang kemarin, bahwasanya waktunya sempit. Kemarin itu kalau saya hitung ternyata tinggal 3 jam. Karena kita masuk apa namanya juga sudah hampir setengah sembilan, hampir jam sembilan. Kemudian juga demikian kita apa masuk setelah istirahat juga jam 1:15. Kalau saya hitung-hitung sekitar 3 jaman, nggak sampai 4 jam. Nah, ini semakin angka 16 kemarin, total 16 jam itu kalau setiap hari dikurangi 1 jam maka sudah berkurang 4, berarti 12. Berarti kecepatannya bukan 150 km per jam. Maka lebih lagi, karena idealnya kan 45 jam menyelesaikan kitab Kebusubat ini, idealnya. Berarti idealnya saya membawa kalian, membawa rombongan peserta Dauro ini dengan kecepatan 45 km per jam. Dikasih alokasi 16 jam, itu pun masih masih dikurangi sejam tiap harinya. Kalau seperti itu, maka menjadi 12 jam. Jadi ibaratnya harus lebih ringkas lagi. Maka saya pilih seperti ini. Ini saya sampaikan agar Anda kalau sudah khatam nantinya mempelajari ini, jangan menyangka bahwasanya syarahnya hanya segitu saja. Masih banyak perkara-perkara yang belum dijelaskan dan sangat penting. Karena kan namanya pesantren kilat, maka juga instan kilat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya sedikit ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala tentang bahwa sesungguhnya makna la ilaha illallah itu sudah diketahui dan ma'ruf mananya itu. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan membatasi, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Bukan membatasi itu saja, tapi maknanya adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, sekaligus mengandung tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu sebetulnya sudah ma'ruf makna itu dari dulu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, itu masih ma'ruf makna itu. Kapan mulai adanya pembodohan publik? Kapan? Ketika masuknya kitab-kitab Yunani, buku-buku Yunani, filsafat Yunani. Ketika buku-buku Yunani itu, filsafat Yunani itu diterjemahkan, dimasukkan, disebarkan sampai kepada tangan kaum muslimin, maka berubahlah tafsiran la ilaha illallah, dibatasi pada tauhidur rububiyah, sehingga la ilaha illallah bukan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi yang ma'ruf pada apa namanya tafsiran pengaruh dari filsafat Yunani ini adalah la qadira al ikhtira illallah, tidak ada yang mampu mengadakan hal baru, menciptakan hal baru kecuali Allah. Berarti kan sama dengan tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Kemudian yang masyhur kedua adalah seperti perkataan Asy'ariyah bahwasanya al-ilah didefinisikan al-mustagni amma siwa, yang tidak butuh kepada selainnya. Al-muftaqir ilaihi kullu ma ada, dan selainnya butuh kepadanya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan pembahasan rububiyah. Itulah la ilaha illallah, ilahnya diartikan itu, difahami itu. Makanya kalau mau melakukan kesyirikan yang terkait dengan ibadah apapun dipersembahkan kepada selain Allah, kalau di tengah masyarakat itu tersebar pemahaman Yunani ini, pemahaman Asy'ariyah yang kedua tadi, maka ya tidak dikatakan apa? Musyrik. Karena masih bersyahadat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah di situ ditafsirkan sebatas tauhidur rububiyah. Yang benar ditafsirkan tauhidul uluhiyah dan mengandung tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, bagaimana tafsiran yang benar? La ma'buda bihaqqin illallah. La itu la nafiyah lil jins dalam bahasa Arab. Ilah di situ maknanya adalah ma'luh. Karena dari alaha ya'lahu ilahatan. Itu dalam bahasa Arab maknanya sama dengan abada ya'budu ibadatan. Padahal wazan ilah itu wazannya fi'al. Wazan fi'al dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan makna maf'ul. Dalam konteks ini diartikan makna maf'ul. Walaupun bisa diartikan makna fa'il. Tapi lihat konteksnya. Kalau konteks la ilaha illallah, maka ilah dengan wazan fi'al diartikan maf'ul, yaitu ma'luh. Al-ilah maknanya ma'luh. Padahal alaha ya'lahu ilahatan itu abada ya'budu ibadatan. Berarti ma'luh sama dengan ma'bud. La ilaha berarti sama dengan la ma'buda. Begitu. Hakun illallah. Atau bihakin illallah, sama saja hakikatnya. Walaupun ada bedanya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dirubah tidak ada sembahan yang ada kecuali Allah, maka enggak benar. Bukankah banyak sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh kaum musyrikin? Maka haruslah khabarnya ini adalah apa? Hakun. Karena ma'bud ini isim dari la, kemudian hak ini khabar. Hakun illallah, kecuali Allah. Illallahu, kecuali Allah. Badal, badal dari khabar, nyambung dengan pelajaran tadi pagi. Pelajaran apa? Bahasa Arab maksudnya. Badal dari khabar, dari hakun. Karena kalau badal dari ma'bud, maka tidak benar. Tidak benar. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian mana la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La, tidak ada ma'bud sembahan, hakun yang berhak disembah, yang benar disembah, illallah kecuali Allah. Dan antara la ma'buda hakun illallah dengan la ma'buda bihaqin illallah, yang lebih utama adalah hakun illallah tanpa huruf ba. Karena ini yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haqq. Tidak ada kata bil haqq, tapi al haqq. Sebagaimana dijelaskan Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Apa bedanya bihaqqin dengan haqqun? Karena ini peserta yang di hadapan saya, peserta yang mencintai bahasa Arab juga. Dan seorang muslim tentulah orang yang mencintai bahasa Arab karena bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Bedanya adalah kalau pakai hakun sudah enggak butuh takdir. takdiruhu ini dan takdiruhu ini atau takdiruhu itu, enggak perlu itu. Tapi kalau bihaqin karena ada huruf jar, maka perlu takdir la ma'budaka inun bihaqin illallah. Begitu. Dan yang utama, yang lebih utama adalah yang tanpa huruf jarbi, yaitu la ma'budah haqqun ilallah, walaupun yang masyhur sering kita dengar mungkin memakai kata bi, la ma'budah bihaqqin ilallah, tapi dua-duanya intinya benar. Dua-duanya intinya benar. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang saya ingatkan sebelum berpindah kepada matan yang selanjutnya, bahwa syahadat la ilaha illallah seorang muslim barulah sah kalau memenuhi 7 syarat. Ada yang mengatakan 8, tapi sebenarnya yang ke-8 ini masuk dalam salah satu dari yang 7 itu. Yang masyhur adalah 7 syarat. Dan tempat pembahasannya sebenarnya di pembahasan kitab Al-Wajibat. Di sana juga dibahas tentang nifak, syirik, kufur, kufur akbar, kufur asghar, dan seterusnya. Itu tempatnya kalau di pesantren Jamilur Rahman dibahas sebelum Thalathatul Usul. Baru kemudian Kitab Tauhid, baru kemudian Kasyus Syubhat, dan seterusnya seperti itu. Jadi enggak lompat-lompat pemahaman itu. Urut. Terkurikulum, tersistem, sistematis. Itu enaknya ngaji kitab. Tapi kalau ngaji apa namanya kajian lepas temanya sulit untuk urut, sulit untuk urut. Biasanya demikian. Dan ingat kajian kitablah yang dengan taufik Allah menyebabkan orang-orang dahulu as-salafus saleh menjadi para ulama, menjadi para penuntut ilmu yang mutamakkin, yang kokoh ilmunya. Karena terkurikulum, metodologis, taksil, pendasarannya diperhatikan dengan baik. Kalau kajian lepas itu banyak isinya perhatiannya kepada para pendengar, perhatiannya pokoknya saya keluar enggak boleh ini, enggak boleh itu. Saya keluar dari majelis pokoknya faedahnya saya harus begini dan saya harus begitu. Saya enggak boleh begini dan saya enggak boleh begitu. Adapun sisi pendalilan, dalilnya apa, kaidahnya apa, penerapannya bagaimana, pembantahannya terhadap syubhat bagaimana, kemudian akar masalahnya di mana, kurang menjadi perhatian para pendengar. Oleh karena itu saya sarankan teruskan kajian kitab yang seperti ini. Baik. Adapun 7 itu adalah al-ilmu. Mengetahui makna la ilaha illallah. Lawannya adalah al-jahlu, tidak tahu makna la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah kok enggak tahu maknanya, sampai enggak meyakini maknanya dengan benar, maka ini apa? Tidak sah persaksiannya la ilaha illallah. Kalau pengetahuan tidak tahunya sampai kemudian tidak meyakini yang benar, kosong hatinya dari keyakinan yang benar, dia menyangka itu hanya variatif dalam ibadah saja. Orang bisa ibadah langsung berdoa kepada Allah, bisa variatif lah pakai tarekat, yang satunya beribadah kepada apa, kepada kuburan, asalkan dia masih sholat, masih zakat, masih ikatan organisasi di kampung, sama-sama muslimnya, sama-sama berhari rayanya. Cuman kan variatif namanya, orang punya jalan hidup masing-masing. Nah, dia enggak paham makna la ilaha illallah berarti. Buktinya punya keyakinan seperti itu. Bebas-bebas saja orang memilih jalan hidup, cara beragama. Asal dia masih muslim, asal masih muslim ini. Dari mana? Muslim itu orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan terpenuhi syarat-syaratnya serta tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Oleh karena itu dalam kitab Al-Wajibat yang saya katakan sebelum kita dipelajari sebelum kitab Thalathatul Usul itu, setelah bab tentang syarat la ilaha illallah, bab tentang pembatal la ilaha illallah. Karena definisi seorang muslim itu orang yang bersyahadat la ilaha illallah, gambarannya secara ringkas, terpenuhi syarat-syaratnya dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Oleh karena itu dalam Al-Qaidul Arba, Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan, mengibaratkan syirik itu kalau memasuki hati seorang itu ibaratnya apa namanya, orang yang melakukan sholat tanpa wudhu, atau kurang lebihnya demikian. Sebagaimana atau orang yang melakukan pembatal sholat, sebagaimana seorang itu melakukan pembatal sholat, enggak sholat sahnya walaupun dia khusyuk sholatnya, demikian juga kalau seorang melakukan kesyirikan, batal keimanannya, syirik akbar maksudnya. Sekarang saya sudah terpenuhi syaratnya Ustaz, yang tujuh ini. Misalnya ada orang yang mengatakan begitu, tapi saya melakukan salah satu pembatal dari la ilaha illallah, bagaimana? Ya batal, walaupun tujuh sudah lengkap. Ketika mengucapkannya, dia masuk Islam dari non muslim misalnya. Ketika mengucapkannya dia sudah lengkap, kemudian melakukan pembatal, ya batal. Sebagaimana salat, sudah wudu, syarat sudah terpenuhi, taharah. Sudah masuk waktu, sudah lengkap sudah. Dia salat khusyuk, rakaat kedua dia buang angin. Sudah kan, saya sudah wudu. Ngapain saya harus membatalkan terus dia sampai salah. Ketika ditegur, saya kan sudah wudu. Saya juga sudah salat, sudah 4 rakaat. Ngapain saya kalian katakan saya tidak salat? Sekalian katakan saya belum salat. Itu logikanya sama. Saya sudah bersyahadat. Saya sudah, ketika seorang muslim ikut non-muslim masuk ke dalam agama Islam misalnya, saya sudah bersyahadat, saya sudah. Kenapa dikatakan saya telah batal keislamannya? Nah itu ikhwan. Kemudian yang kedua yakin, yaitu kesempurnaan ilmu tentang makna la ilaha illallah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Lawannya adalah ragu-ragu. Kemudian ikhlas, lawannya adalah syirik. Kemudian jujur, lawannya adalah dusta. Kemudian menerima, lawannya adalah menolak. Kita harus menerima makna dari kalimat tauhid. Kita harus menerima tauhid. Dilarang menolak ajaran tauhid. Kemudian yang ketujuh adalah alingkiyah, tunduk. Lawannya adalah at-tark, meninggalkan. Tunduk melaksanakan konsekuensi yang mendasar dari kalimat tauhid, dan penjelasannya ada dalam kitab yang saya isyaratkan tadi. Syarah dari kitab Al-Wajibat. Baik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam 10 lebih ya. Nah, kita istirahat dulu insyaallah. Kita lanjutkan setelah istirahat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.